Spesialnya buat yang request lagu Mas Jamdet ya. Barang Yupa Lapa, spesial buat Anda SNB Indonesia yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih bos. Terima kasih. Oh, terlarang kita.